Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, membaca judul yang telah dipilih oleh penyelenggara kajian di Pangkalan Bun selama 2 hari ini. Hari pertama disebutkan tentang membina keluarga penuh barokah. Satu hal yang harus diingat sebelum kita berbicara satu persatu terkait dengan judul ini adalah niatan kita di dalam belajar. Datang, hadir, dan duduk di tempat ini. Satu hal yang harus selalu diingat adalah tujuan belajar dan maksud mengkaji Islam bukan untuk kita saja. Itu yang harus diingat. Tetapi selalulah berpikir bahwa apa yang kita pelajari harusnya disampaikan juga kepada orang lain. Jangan berpikir egois. Jangan membayangkan bahwa yang memerlukan ilmu hanya kita saja. Apalagi kemudian sampai pada sikap menyalahkan orang lain yang tidak mau duduk bersama belajar. Karena memang tugas kita serta kewajiban kita untuk menyampaikan dan mendakwahkan apa yang telah kita pelajari untuk orang lain. Inilah salah satu nilai keikhlasan di dalam mempelajari Islam. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya setelah menjelaskan bahwa thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama, adalah ibadah yang paling puncak sehingga tidak ada ibadah lain yang bisa menandinginya. Artinya mempelajari Islam secara lebih mendalam itu memang ibadah yang luar biasa indahnya. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika menjelaskan ini, beliau memberikan syarat, idza saluhat niyyatuh. Tetapi dengan syarat niatnya bersih, tujuannya suci. Ketika beliau ditanya, apa maksudnya wahai imam, seperti apakah seseorang itu dikatakan baik dan suci niatnya, beliau menjelaskan ketika orang itu belajar Islam dalam rangka mengangkat, menghilangkan, menghapus status kejahilan yang ada pada dirinya, sekaligus dia juga berniat untuk melakukannya pada orang lain. Menghapus, menghilangkan, mengurangi, dan mengangkat kejahilan itu pada orang lain. Nah, ini poin ini harus selalu kita ingat. Barakallahu fikum. Belajar apapun tentang Islam, mulai dari hal-hal yang kita anggap ringan, segala sesuatu yang berkenaan dengan syariat, mulai dari yang sifatnya kecil dan diremehkan sebagian orang, niatan kita harus itu. Selain mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, niatkan juga sekaligus bahwa kita sekarang ini duduk di sini berkumpul juga dengan tujuan suatu saat nanti apabila Allah memberikan kesempatan, selagi ada peluang, sampaikan apa yang telah kita pelajari guna mengangkat kejahilan dari orang lain. Nah, mulai dari keluarga kita, anak dan orang tua, teman maupun sahabat, tetangga, masyarakat, nah, rekan kerja, partner bisnis, atau siapa saja yang memungkinkan dan ada peluang di sana untuk menyampaikan Islam, memberikan dakwah, sampaikan. Karena hal ini akan membantu kita dan memudahkan kita di dalam menangkap dan mencerna ilmu yang disampaikan. Niat itu sangat membantu. Maka Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan bahwa fahmul ilmi, kemampuan kita untuk memahami ilmu agama, itu tergantung, sangat ditentukan juga oleh kejujuran kita di dalam berniat. Nah, pada saat kita memang niatannya baik, tulus, suci, ikhlas lillahi azza wajal, itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar sehingga memudahkan kita untuk memahami dan lebih cepat mencerna apa yang disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat maupun pendapat serta bimbingan para ulama. Nah, ini yang perlu diingat selalu, termasuk pembahasan kita hari ini dan besok. Nah, pembahasan kita hari ini tentang keluarga yang penuh barokah. Rumah tangga yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berpikir bahwa pembahasan ini hanya untuk kita sendiri. Jangan pernah membayangkan bahwa pembicaraan semacam ini, nah, untuk kepentingan kita saja. Jangan. Nah, ingat baik-baik pesan Imam Ahmad tadi. Nah, demikian juga nasihat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dan juga nasihat para ulama lain tentunya. Agar kita mudah memahami, niatkan juga suatu saat nanti akan saya sampaikan untuk orang lain. Nah, mungkin kita sudah merasakan bahagia itu di dalam rumah tangga. Barangkali kita sudah memperoleh ketenangan di dalam hidup berkeluarga sampai detik ini. Tetapi di sana masih ada jutaan rumah tangga yang masih jauh dari nilai bahagia. Tugas siapa untuk membahagiakan mereka? Tugas kita. Sebab seorang hamba itu benar-benar dikatakan bahagia apabila dia bisa berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Belum sempurna kebahagiaannya itu apabila dia sendiri yang merasakannya, sementara orang yang terdekat dengan dia ternyata masih belum merasakan bahagia. Artinya, di dalam Islam kita dibimbing dan dituntun tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain, tentu dalam batas kemampuan dan kapasitas kita yang masing-masing. Nah, bukan berarti kemudian kita mendapatkan beban di luar batas kemampuan kita, tidak. Tetapi sebatas kemampuan kita. Sebatas kemampuan kita. Ala qadril istita'ah. Nah, sesuai kadar kekuatan yang kita punya. Nah, bukan juga berjiwa pesimis. Ah, saya enggak mampu, saya enggak bisa. Padahal belum pernah dicoba. sudah memberikan vonis, mengambil sebuah kesimpulan, sementara dia sendiri belum pernah menjalankan. Ini juga tidak boleh. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Nah, barangkali sebelum berbicara tentang orang lain, kita harus jujur mengakui tentang rumah tangga dan keluarga kita sendiri-sendiri. Kita yang mungkin sudah sekian lama memanfaatkan waktu dan menyempatkan sekian lama untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, kita yang tertarik, alhamdulillah dengan izin dari Allah, kita yang tertarik untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang seperti ini keadaannya, ternyata pada prakteknya belumlah menjadi jaminan rumah tangga kita kemudian bahagia. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena untuk meraih keluarga yang bahagia tidak dapat diperoleh secara gratis, cuma-cuma. Itu mesti diperjuangkan, terutama dengan mempelajari ilmu-ilmu yang telah diterangkan Allah di dalam ayat-ayat sucinya dan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda-sabdanya yang mulia. Tanpa ini tidak mungkin kita bahagia. Karena kebahagiaan itu hakikatnya adalah kebahagiaan yang diajarkan dan dirasakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanpa kita mengerti dan memahami alur kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi tidak mungkin kita hidup bahagia. Tidak mungkin rumah tangga kita harmonis. Nah, hanya dengan tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga kita akan harmonis. Konsep-konsep hidup berumah tangga yang sukses, konsep-konsep rumah tangga yang sukses itu hanyalah bisa diperoleh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konsep-konsep hidup bahagia itu kalau misalkan tidak terbukti atau ada unsur bohongnya, katakan itu relatif, bukan sesuatu yang pasti. Para pakar psikologi, nah, mereka yang menjadi konsultan rumah tangga yang lebih menerapkan teori-teori barat, nah, dan tidak mendasarkannya di atas Islam, itu sifatnya relatif dan sementara. Relatif, sementara, lalu lebih dari itu semua, teori-teori tersebut hanya menitik beratkan pada kebahagiaan yang sifatnya fisik dan duniawi. Tetapi konsep hidup rumah tangga yang sukses menurut dan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya pasti kekal abadi. Demikian juga duniawi serta ukhrawinya. Di dalam konsep rumah tangga sukses yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya fisik, tetapi rohani, jiwani. Nah, bagaimana menjadikan rumah tangga itu sebagai betul-betul anak-anak tangga untuk mencapai kebahagiaan di surga nanti, di akhirat. Nah, ini yang perlu diingat selalu, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, karena ternyata keluarga yang harmonis dan penuh barokah itu akan menjadi sumber mata air ketenangan di dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia ada sekian banyak orang yang kita saksikan. Kita lihat sendiri kehidupannya dalam kacamata kelaziman orang sudah disebut bahagia. Bahkan harmonisnya luar biasa. Itu dalam kacamata kelaziman orang. Nah, sebagai suami, cakepnya luar biasa, tampan, gagah, pintar, sarjana, punya pekerjaan tetap, gajinya tinggi. Istri demikian juga, dari kecil sudah terkenal cantik, di desa sebagai kembangnya, pintar, setiap jenjang pendidikan selalu menjadi juara, pintar berbicara, pandai merayu, nah, bahkan mungkin punya pekerjaan juga. Nah, memiliki karir yang cemerlang. Allah pertemukan sebagai dua insan yang berjodoh. Nah, dari pernikahan itu katakan lahirlah putra dan putri, punya rumah, punya kendaraan. Nah, semua barang serba ada. Nah, ini dalam kacamata kelaziman orang sudah disebut bahagia. Sudah disebut bahagia. Luar biasa. Hartanya bertumpuk. Bertumpuk memang. Tetapi subhanallah, satu langkah saja, bukan sekian banyak langkah, satu langkah saja, kita masuk ke ring lingkaran rumah tangga mereka. Ternyata kehidupan itu hambar di dalamnya. Cuma dilihat orang saja bahagia. Masya Allah. Tetapi di dalam rumah tangga mereka hambar. Sebab segala sesuatu yang tidak dipondasikan di atas ikhlas, di atas ibadah, itu rasanya akan hambar, bahkan pahit. Itu pasti. Nah, itu pasti hambar. Sekarang dalam gambaran rumah tangga yang saya sebutkan tadi, pada kenyataannya berapa persen rumah tangga yang seperti ini kemudian rusaklah, katakan begitu, karena perselingkuhan. Bayangkan, sekian banyak. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Dan tidak pernah orang menyangka sama sekali. Seorang jenderal berpangkat, segala-galanya dia punya. Dengan gambaran yang saya sebutkan tadi, istrinya luar biasa, cantiknya, pintarnya, fisiknya, punya anak-anak. Siapa yang menyangka ternyata memiliki selingkuhan? Tidak ada yang menyangka. Seorang pejabat apapun ada, semua perintahnya dituruti. Pejabat tinggi, bukan pejabat rendahan. Orang sudah menyatakan, orang ini bahagia, orang ini bahagia. Ternyata subhanallah, nah, melakukan perbuatan keji. Nah, katakan gratifikasi seks. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Seorang wanita pun demikian, sudah masya Allah ya, dipandang dan dinilai sebagai wanita berbahagia. Karena semua keinginannya dipenuhi oleh suami. Nah, sudah super bahagia menurut orang. Tetapi subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ternyata tidak sedikit wanita yang jenis seperti ini, tipe yang demikian ini, akhirnya ketahuan melakukan pengkhianatan pada suaminya. Perselingkuhan, ini dan itu. Dan itu terjadi. Nah, keluarganya subhanallah terlihat harmonis, tapi anak-anaknya, putra dan putrinya, sudah keluar dari rel, bukan lagi menjadi putra-putri yang baik. Kedua orang tuanya ini luar biasa, bapak dan ibunya, sudah dipandang orang bahagia-bahagia, tapi anaknya sama sekali tidak pernah merasakan bahagia. Kenapa? Karena kasih sayang yang dicurahkan oleh orang tuanya adalah kasih sayang yang sifatnya fisik dan materi. Fisik dan materi. Dan ini terjadi. Yang lebih menyedihkan lagi, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang lebih menyedihkan lagi adalah rumah tangga yang ada di bawah garis kemiskinan menderita sesengsara-sengsaranya. Makan susah, minum susah, pekerjaan serabutan, rumahnya kotor, kecil, sempit, di pinggiran sungai, di bantaran kali, di bawah jembatan. Nah, di perumahan yang kumuh. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kondisi yang seperti ini. Kenapa? Dunia tidak dia dapat, akhirat tidak bisa diraih. Sudah hidupnya sengsara di dunia, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka semua muslimin yang kita bicarakan sebagai contoh. Mereka adalah kaum muslimin, saudara kita. Walaupun kata orang Islamnya Islam KTP, tetapi kan dia muslim. Siapa yang berkewajiban dan siapakah yang bertugas untuk sedikit demi sedikit menyadarkan mereka, kembalilah kepada Allah, kembali kepada jalur yang benar. Nah, jalanilah rel kehidupan ini sesuai dengan apa yang ditentukan Allah dan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertugas kalau bukan ahlus sunnah? Dan kita menjadi bagian dari ahlus sunnah. Alhamdulillah. Nah, ada sebuah percakapan kecil antara saya dengan seorang pedagang besar di sebuah pasar. Maksudnya percakapan itu bukan di pasar, percakapan itu dalam sebuah pertemuan. Yang saya maksud di pasar ini keterangan untuk dia sebagai seorang pedagang. Begitu ya. Dia seorang pedagang besar. Bisnisnya dan usahanya memang mensuplai sayur-mayur segar. Memang dia orang desa, punya sekian banyak koneksi. Sayur-sayur segar itu dia bawa ke pasar, melayani restoran, rumah makan, hotel, dan yang lain. Sukseslah. Nah, kerja sehari bersih saja sudah ratusan ribu. 400 ribu, 500 ribu. Apalagi kalau pas rame-ramenya. Sekarang bayangkan kalau satu hari dapat 200 ribu saja, itu penghasilannya sudah mengalahkan pegawai negeri sipil. 200 ribu kali 30 hari. Berapa? 6 juta. Itu sudah paling kecil, Mas Roy. Rata-rata 400 ribu sehari. Bersih itu. Nggak terlalu capek lagi. Kenapa? Udah punya apa namanya, karya, apa, pegawai. Orang yang bantu-bantu 2 orang, 3 orang. Suatu saat kita dipertemukan dalam suasana wisata. Karena kita mungkin satu daerah ya, wisata bareng satu mobil begitu. Terus dalam perjalanan, wah, baru kali ini saya lihat pemandangan seperti ini. Baru kali ini saya ke pantai. Oh, bagus ya, indah ya. Kita bermain-main di pantai, renang, bercanda, makan apa adanya ya. Jadi ini membakar ikan, macam-macam. Wah, seumur-umur hidup baru kali ini saya. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dia, lokasi wisata itu. Nah, hari biasa, bukan hari libur. Jadi tempat wisata itu steril lah untuk kita dan anak-anak kita. Saya akhirnya geli juga mendengar apa kata-kata yang dia ucapkan itu, kok kayaknya baru mendapatkan sesuatu yang baru. Saya bilang, lah selama ini gimana Mas kehidupannya? Waduh, kerja Ustaz, ini nanti harus cepat-cepat pulang ini, nanti udah ditunggu pelanggan nih. Udah ditunggu pelanggan. Ya jam berapa? Ya nanti kalau ditelepon jam 2, jam 2 berangkat, jam 2 malam maksudnya. Jam 2 malam berangkat, jam 1 malam berangkat. Terus saya bilang, Mas, susah-susah cari duit. Kenapa enggak dihabiskan untuk senang-senang duitnya? Dia baru diam. Maksudnya? Lah ya, sampean itu kerja dari jam 2 malam. Orang di pasar ya, kalau suplai sayur mayur kan begitu, enggak mungkin bangun jam 8. Enggak dapat pembeli kan gitu. Dari tengah malam sudah persiapan sayurnya, disiram air biar seger ya. Malam. Nanti sampai siang. Nanti siang katanya dia kerja lagi, harus ngopeni kambing, ngopeni ikan, ini segala macam. Nanti sore sudah harus mulai ngumpulkan ini macam-macam. Ini kan jam 2 nanti kalau ditelepon, saya bilang, mas, susah-susah cari duit. Duitnya kok gak dihabis-habiskan untuk senang-senang. Lah istrinya pernah diajak jalan-jalan? Ya jarang, gak pernah. Aduh. Seperti itu kehidupan. Cuma ngejar uang terus. Ngejar karir terus. Mana rasa bahagianya itu mana? Saya bilang ke dia, mas, coba 1 bulan. Coba saja. 3 hari. Gak usah banyak-banyak. 3 hari sampean libur. 3x24 jam. Hanya untuk menghabiskan uang yang sampean kumpulkan dari hari pertama sampai hari ke-28. Atau hari ke-27. Habiskan uang itu. Gak mungkin habis lah ya. Itu kan cuma bahasa saya saja. Untuk menyadarkan dia. Istri itu perlu disenangkan. Anak-anak perlu disenangkan. Tapi nanti pelanggannya. Jangan sampai sampean itu diatur sama orang. Itu juga usaha-usaha sampean. Bilang saja hari ini libur. Untuk menyenangkan istri, ngajak jalan-jalan anak-anak. Simple, mudah. Kenapa kita diperbudak? Itu kata kuncinya. Kenapa kita selama ini menjadi budak uang, budak duit, budak harta, tanpa kita sadari? Akhirnya kita yang diatur oleh duit. Kan begitu? Kalau misalkan tadi alasannya, waduh, nanti pelanggan saya, pembeli saya, itu sudah, Anda sudah menjadi budak orang lain. Jadi raja. Anda yang mengatur. Buat orang itu yang menyesuaikan waktu Anda. Mantap. Iya, insya Allah Ustaz, nanti saya praktekkan. Iya, nanti sampai di rumah dimusyawarahkan dengan istri. Saya yakin istri itu setuju. Ada anaknya di sampingnya. Gimana Le? Setuju enggak? Iya Ustaz. Nah, itu anaknya senang. Apalagi lebih dari 3 hari kan itu. 3 hari aja dia senang. Nah, buat apa susah-susah cari duit? Capek-capek dari pagi sampai malam. Kemudian kapan kita merasakan enaknya dari hasil kerja kita itu? Nah, itu tadi yang saya maksud dengan ternyata banyak. Masih banyak saudara-saudara kita yang subhanallah masih jauh dari nilai bahagia. Kebahagiaan kita di dunia ini sebenarnya yang sudah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam rumah tangga. Seorang laki-laki fitrahnya itu senang perempuan. Allah halalkan adanya istri. Seseorang itu sudah fitrahnya senang dengan anak-anak. Nah, itulah salah satu manfaat dari berumah tangga, punya anak. Maka Allah di dalam Al-Quran menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa azwajukum. Harta itu adalah ujian, anak adalah ujian, istri adalah ujian. Kenapa? Mereka semua itu memang menyenangkan. Harta itu menyenangkan, istri itu juga menyenangkan, perempuan. Nah, demikian juga anak-anak itu menyenangkan. Maka carilah kesenangan, ya, carilah kesenangan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehalalan itu? Kesenangan yang dihalalkan Allah itu ada di dalam rumah tangga kita. Ada di dalam rumah tangga kita. Bayangkan, saya yakin Anda bisa membayangkan semua. Bayangkan mereka yang kerja di pusat-pusat industri di Jakarta atau daerah penyangganya, Tangerang, Bekasi, Depok, nah, Banten, Karawang. Ini daerah penyangga industri ini. Penyangga ibu kota, daerah-daerah industri-industri. Saya sudah beberapa kali melintasi, melewati, menyaksikan secara langsung. Ribuan orang. Mayoritasnya perempuan. Pekerja-pekerja pabrik itu. Dari sebelum subuh itu berangkat. Naik motor, lalu-lalang. Ramainya luar biasa. Nah, bertumpuk, berjubel. Khawatir, terlambat masuk kerja. Bayangkan setelah masuk lingkungan kerja, motor diparkir, mulai dihadapkan dengan mesin. Seperti bukan manusia. Robot. Kerja gini, pakai masker, pakai tutup kepala. Nah, berhenti sedikit aja sudah ada CCTV-nya, ditegur. Atau ada mandornya, ada pengawasnya. Hei, kerja yang benar, kerja yang benar. Nah, sarapan bawa sendiri. Nah, sholat zuhur enggak, karena kerja sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, setelah itu pulang macet lagi, ramai lagi, sampai di rumah capek. Belum selesai capeknya, sudah ditunggu shift berikutnya. Sudah ditunggu shift berikutnya. Apa enaknya hidup seperti ini? Ini yang disebut dengan abdud dunya, budaknya dunia. Ya seperti ini, diperbudak oleh dunia. Nah, tanpa dia sadari. Nah, tanpa dia sadari. Atau mungkin banyak di antara mereka sadar, tapi tidak mengerti jalan keluarnya seperti apa. Diperbudak oleh dunia, terus begitu kehidupannya. Nah, rambutnya diputihkan, wajahnya dikeriputkan oleh aktivitas yang seperti itu. Oleh aktivitas yang seperti itu. Ya subhanallah. Suami istri sama, sama-sama pekerja pabrik. Anaknya dititipin sama mbahnya. Apa sih enaknya hidup seperti ini? Saya mengenal baik sepasang kakek dan nenek. Saya kira itu anaknya. Tiap siang, sore, malam gitu, gendong cucunya bergantian, naik motor. Tetangga. Akhirnya saya mengetahui juga dari beliaunya dan dari tetangga yang lain. Ternyata bayi yang digendong itu bukan anaknya, cucunya. Loh, kemana ibunya? Kerja di Jakarta. Bapaknya Brimob. Jadi dari kecil itu sudah dititipin ke tetangga. Karena kakek dan neneknya seorang sepasang guru yang tiap pagi masih harus kerja. Oh, yang lainnya jam 1, jam 2. Jadi nanti sebelum berangkat mengajar ke sekolah, cucunya dibawa ke tetangganya, titip pakai susu sambung, pakai dot itu. Nanti jam 2 pulang diambil. Dirawat, digendong, diajak kemana-mana sampai subuh. Begitu aja kehidupannya. Nah, seperti itu Pak yang dicari. Indah kehidupan seperti ini atau? Nah, Allah berikan anak itu sudah luar biasa nikmatnya. Saya yakin sepasang suami istri yang telah menikah belasan tahun lalu tidak memiliki keturunan, andaikan dia diberi pilihan punya anak satu, tapi pekerjaanmu itu tinggalkan semua, kira-kira lebih memilih mana? Enggak, aku kerja aja. Kira-kira memang mana Mas Roy? Belasan tahun enggak punya anak. Punya anak. Artinya ternyata dunia dan si istrinya itu enggak ada apa-apanya dengan anak. Kalau kita yang sudah berkeluarga dan punya anak, mungkin tidak bisa berpikir seperti itu. Ya kerja, karena kita punya anak. Karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang bertahun-tahun berkeluarga tetapi belum memiliki keturunan. Nah, tapi coba ditanyakan, pilih mana? Ini Allah sudah beri, disia-siakan. Harusnya mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun hanya dengan buat susu sambung. Susu bubuk. Dari umur berapa bulan tuh susu terus. Mungkin secara fisik terpenuhi, tapi secara kasih sayang, tetangga yang dititipin itu apakah kasih sayangnya sama dengan orang tua? Beda. Nah, ya cuma formalitas, karena dibayar, diupah, udah gendong sana, gendong sini. Kalaupun menangis, tangisan bayi tersebut dihentikan bukan dengan kasih sayang, tapi diam. Maka sekarang di Jakarta itu bisnis tempat penitipan anak, wah, ini booming. Gitu Mas Irwan ya, booming, tempat penitipan anak booming. Sementara di sana ada mafia anak. Ada mafia anak. Pernah mendengar mafia anak, Mas Ray? TPA, tempat penitipan anak itu, ada mafianya. Orang tuanya datang titipkan, orang yang datang titipkan, nanti jam 2 dijemput. Dari jam 9 sampai jam 11, anak-anak bayi tadi itu dipakai untuk ngemis di perempatan jalan. Mengemis di perempatan jalan. Nah, itu mafia anak. Katanya tempat penitipan anak-anak dipakai, tutupin apa? Jarik, tahu jarik ya? Sehelai kain itu. Ini putan udah untuk ngemis. Bukan ibunya yang mengemis itu. Sindikat. Anak dia bukan, anak orang yang dititipin tadi. Orang tuanya enggak paham. Yang penting ditidurkan. Bahkan sebagian menggunakan pil untuk apa? Pil apa, Dok? Untuk buat tidur itu yang orang kuning kecil. CTM. Apa? Iya, dia sipam toh. Ditidurkan anak itu, jadi enggak nangis. Untuk ngemis. Untuk ngemis. Nah, sebagian orang tua yang paham gini ya sudah, selamanya enggak pernah nitipkan anak. Mereka orang tua yang masih baik hati dan sehat fitrahnya, langsung berhenti kerja. Orang enggak, lebih bagus berhenti kerja daripada lihat anak seperti itu. Sekian banyak kasus terjadi kan ya. Sekian banyak kasus terjadi. Orang tua kemudian marah-marah, bahkan menuntut secara hukum. Kenapa? Seharusnya jam 2 dia pulang, tapi karena ada satu halangan, jam 10, jam 11 dia datang ke tempat penitipan anak. Dilihatnya si babysitternya ini, naam, babysitternya itu, si bayi menjadi tenang, kenapa? Karena ngedot. Ngedot, memang dibuat tenang sama babysitternya, ngedot. Tapi yang didot itu bukan dot, jempol kaki babysitternya. Siapa yang gak marah? Oh, dia bekerja itu untuk upah, untuk duit, bukan karena kasih sayang dan cinta. Marahnya luar biasa orang tua ini. Bayangkan kalau misalkan anak kita dibuat tenang main-mainan, tapi mohon maaf, bayangkan kalau pengasuhnya itu pakai jempol kaki disuruhnya, ya subhanallah. Seperti itukah kehidupan yang dicari? Kan begitu, kehidupan dicari. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah melimpahkan rizki untuk kita. Dan rizki yang terbesar itu adalah ketertarikan kita untuk belajar agama. Itu rizki yang paling besar. Ketertarikan kita untuk belajar agama. Tertarik saja itu sudah sebuah rizki. Apalagi ketertarikan itu kemudian dijaga, dipupuk, menjadi sebuah semangat dan tekad belajar Islam. Lebih besar lagi nilai rizkinya bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rizki. Kita digerakkan oleh Allah azza wa jalla dari rumah kita masing-masing, dari tempat yang jauh, puluhan kilometer, ratusan kilometer, untuk hadir di tempat seperti ini dan tempat-tempat yang lain, tempat-tempat kajian Islam. Itu rizki dari Allah azza wa jalla. Sebab ada orang-orang yang jaraknya lebih dekat dari kita, tetangga-tetangga sendiri, belum tentu mendapatkan rizki seindah ini. Memiliki kesadaran dan ketertarikan belajar agama. Kita, puluhan kilometer, perjalanan berjam-jam, bahkan menembus ratusan kilometer, lebih dari 100 kilometer, Allah gerakkan kita. Nah, sampai di tempat ini, untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, sedikit demi sedikit. Tidak ada ilmu orang itu yang sempurna. Nah, saya pun kemampuannya biasa-biasa saja. Nah, tetapi karena niat kita insya Allah adalah untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sangat berharap Allah akan menurunkan ketenangan dan ketenteramannya untuk kita, kita dan keluarga kita. Ini harus disyukuri. Nah, sebagai salah satu contoh sekarang, kita yang tertarik belajar Islam dihadapkan dengan buku-buku, kitab dan karya ulama, kajian-kajian tentang tata cara bersuci. Tentang tata cara bersuci. Mereka yang memang tidak bisa menghargai ilmu agama, itu akan meremehkan. Buat apa sih belajar seperti itu? Misal, pada saat kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu menggunakan air sisa wudu dari istrinya. Atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa beliau dan istrinya berwudu bersama-sama dari satu tempat, sebuah bejana, tempat air. Orang yang tidak faham dan memang dari awal tidak memiliki ketertarikan untuk belajar Islam, selalu mengatakan apa relevansinya hadis-hadis seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Zaman sudah maju, teknologi sudah semakin tinggi, kan itu ya. Segala sesuatu menggunakan remote control, Masak aja sekarang ada remote controlnya. Masak sop, mesin. Masak aja udah lagi. Serba teknologi kok yang dibahas. Nabi Muhammad berwudu menggunakan sisa wudu Maimunah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad berwudu satu bejana dengan istrinya. Apa relevansinya sekarang? Nah, tetapi apabila dilihat lebih jauh dan dikaji lebih rinci, justru inilah hadis-hadis seperti inilah yang ternyata dicari-cari oleh sekian banyak orang. Sekian banyak orang mengalami menghadapi masalah rumah tangga. Ini jawabannya, hadis-hadis yang seperti ini. Hadis yang dipandang remeh rendah. Kita baca kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, terjemahnya Riyadus Salihin, tidak ada ketertarikan. Sekalinya dibaca, kok hadis seperti ini, apa maksudnya? Pelajari, kaji. Nah, inilah bentuk keharmonisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berumah tangga. Begitu dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dicari oleh sekian banyak orang. Nah, bayangkan berwudu, aktivitas berwudu bersama. Sesuatu yang barangkali kita sendiri belum pernah melakukannya. Atau kita pernah melakukannya sekali dua kali, cuma untuk formalitas saja. Sing penting wis pernah ngelakoni. Nah, ini jawaban dan solusi dari sekian banyak masalah rumah tangga. Nah, aktivitas yang memungkinkan dilakukan bersama, lakukan. Sekian banyak aktivitas itu dilakukan bersama oleh Nabi SAW dan istri-istrinya. Mulai tadi berwudu bersama, mandi bersama SAW, makan bersama. Makan bersama. Bukan makan sendiri-sendiri, betul-betul makan bersama. Saling menyuap. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim yang kemudian di tafsirkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kita di dalam Islam itu diajarkan untuk membangun keharmonisan itu. Nah, selesai makan sepasang suami istri membersihkan jari jemari pasangannya dengan mulutnya, bukan dengan dicuci. Misalkan sekarang makan apa? Pecel Madiun ya. Tahu pecel Madiun enggak, Mas Roy? Tahu, orang Jawa Timur kok. Pecel Madiun, makanan khas Madiun itu, sayur mayur, kacang panjang, toge, apa namanya, terus macam-macam ya, di atasnya kemudian disiram bumbu kacang, ada kerupuknya, ada peyeknya. Makan suami istri, makan berdua misalnya. Di dalam Islam kita diajarkan, hadis Bukhari Muslim diajarkan, selesai makan bukan dibersihkan pakai tisu segala macam. Nih, mohon maaf, jari tangan saya dijilat dan dibersihkan oleh istri. Tangan istri yang lentik itu kita bersihkan dengan mulut kita. Subhanallah, itu ajaran Islam. Wallah alam, sudah pernah praktek atau belum? Hah? Gimana Mas Ray? Ini kayak gini, Dokter Kausar pengen pulang ini. Lihat, itu ajaran Islam. Ajaran Islam, subhanallah. Mungkin orang bilang cicik. Gimana jijik kalau misalkan itu didasarkan oleh cinta dan kasih sayang? Ada yang lebih, tanda petik, ada yang lebih menjijikkan dari itu, tetapi tetap dilakukan oleh suami istri. Ini apa? Dari sisi mana dikatakan jijik? Makanannya baik, higienis, sebelum makan cuci tangan dulu, bagus. Suami dan istri. Ibarat seperti tubuh sendiri kan, suami dan istri itu. Seperti satu tubuh. Alhamdulillah. Ini yang saya maksud dengan kebersamaan itu tadi. Nah, bepergian bersamaan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sampai melakukan undian hanya untuk menentukan siapakah istri dari sekian banyak istri beliau yang berhak untuk diajak menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bepergian. Sampai seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua aktivitas saya katakan tadi, segala aktivitas dalam rumah tangga yang memungkinkan dilakukan bersama, lakukan. Tapi subhanallah, mereka yang tidak memiliki ketertarikan belajar Islam, suami makannya jam sekian, istri makannya jam sekian. Kan gitu. Bahkan lebih parah dari itu. Masakan sudah disiapkan istri, suaminya malah tidak menyantapnya. Beli di warung makan. Tidak jarang hal seperti ini menjadi sumber masalah, konflik. Kenapa? Istri merasa tidak dihargai. Dia sudah berjuang, berkorban, masa ini dan itu. Ternyata dibiarkan saja di atas meja makan, ditutup dengan tutup gitu ya. Tutup, biar nggak kena lalat. Dilihat, nggak habis. Nah, mereka yang diperbudak oleh dunia, seperti beberapa gambaran yang saya sebutkan tadi, mereka yang diperbudak oleh dunia, subhanallah, pada prakteknya mau makan bareng aja pas nunggu liburan. Mau makan bareng aja loh, nunggu liburan. Nanti hari Minggu ya, jalan-jalan terus makan bareng. Ini kita yang alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang diberi sedikit saja pemahaman tentang Islam. Tiap hari gak perlu nunggu liburan. Itu Mas Roy. Tiap hari gak perlu nunggu liburan. Tiap hari makan bareng, bersenda gurau, bercengkrama. Itu kan kebahagiaan kita di dunia yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dinilai atau jangan menganggap bahwa hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan tentang tata cara bersuci tadi itu apa relevansinya dengan kondisi zaman sekarang ini. Besar relevansinya. Maka kita di dalam Islam itu diajarkan, dibentuk memang, keyakinan kita dibentuk oleh Islam untuk percaya dan yakin bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang maha sempurna. Kita dibentuk di dalam Islam untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa syariat Islam itu selalu tepat dan pas untuk dipraktekkan atau diwujudkan dalam setiap tempat dan di seluruh kondisi zaman. Nah, sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini dan sampai akan datang, syariat Islam itu akan menjadi solusi terbaik untuk semua masalah yang ada. Solusi terbaik untuk semua masalah yang ada. Nah, termasuk tadi dalam rumah tangga. Kalau kita baca sedikit-sedikit, Masya Allah, rumah tangga Nabi SAW itu membuat kita terpacu untuk meneladani dan meniru beliau. Nah, kalau kita membaca lebih lanjut kehidupan Nabi SAW, seakan-akan kita akan bertanya, apa memang ada kehidupan seindah itu? Jawabannya ada. Uang itu kita baca dari kehidupan Rasulullah SAW. Ada jawabannya. Nah, hanya saja memang perlu kajian khusus seperti yang akan kita bahas pada hari ini. Walaupun tidak mungkin semua bisa dibicarakan, tapi kan tidak pokok-pokok utamanya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Karena ternyata tidak semua orang faham dan mengerti. Seperti beberapa contoh yang saya berikan tadi, Mas Roy, nggak semua orang faham. Nah, apa berwudu bersama, diupayakan bersama, mandi bersama, makan bersama, bahkan itu tadi ya Nabi menjelaskan. Nah, dalam bentuk perintah lagi. Nah, untuk membersihkan jari jemari pasangan hidupnya setelah makan. Nah, hal-hal yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, bagi keumuman orang dianggap sebagai sesuatu yang baru, padahal sudah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tidak memiliki ketertarikan untuk belajar Islam lebih atau cenderung memilih membaca artikel-artikel yang ditulis entah oleh siapa. Kan gitu ya. Artikel-artikel ringan di internet, kan gitu ya. 5 cara, 5 tips, 10 mitos, nanti 15 rahasia atau 7 alasan, bahasanya seperti itu. Suami tidak srek sama istri, 5 tips membuat suami Anda lebih sayang, macam-macam ya. Artikel-artikel yang dibaca, oh begini, Bang. Itu saya katakan tadi, hal-hal seperti ya tersebut, hal-hal tersebut sifatnya relatif, sementara dan tidak pasti. Sementara di dalam Islam Konsep-konsep seperti itu sifatnya pasti, kekal abadi. Kemudian bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Karena ketika hal-hal tadi dipraktekkan, yang diharapkan masing-masing melakukannya karena demi melaksanakan kewajiban serta memenuhi hak pasangan. Sehingga punya nilai ibadah, mandi bersama, kalau dengan meniatkan mencontoh Nabi SAW beribadah. Wudhu bersama, apabila diniatkan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW, itu nilainya ibadah. Ketika makan bersama, minum bersama, itu pun nilainya ibadah. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang itu ramai-ramai menentukan tipe pasangan yang ideal itu adalah care. Care. Care itu perhatian ya. Wanita disurvei, tipe laki-laki idaman Anda, yang penting care, perhatian. Nanti sekian banyak pria disurvei, tipe wanita idaman menurut Anda, yang penting perhatian. Perhatian pada suami, perhatian pada anak. Subhanallah. Apakah ada orang yang perhatiannya kepada istri dan anak-anak lebih besar dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Perhatian yang beliau berikan kepada istri, kepada anak-anak itu luar biasa besar. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang itu sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Seperti yang saya contohkan tadi, menjilat jari jemari pasangan hidup. Atau contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan keterangan pasti, ketika saya sedang haid, wa ana haidun. Keterangan ini diberikan oleh Ibunda Aisyah dan diceritakan untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada saat saya sedang haid, ketika saya minum dari sebuah gelas, selesai minum, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan melanjutkannya, meneruskan untuk meminum air tersebut, ya, melanjutkan, lalu memilih secara sengaja posisi bibir Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan. Bisa dimengerti gak ini? Paham? Ibunda kita Aisyah minum, ini gelas. Katakan minum dari sisi sini ya. Dari sini nih, minum, minum. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diambil gelas itu, kemudian secara sengaja dan diperlihatkan kepada Aisyah mencari pas bekas bibir Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Minum, lanjutkan. Apa maksudnya? Ini kan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri. Seberapakah pentingnya Ibunda Aisyah memberikan keterangan saat itu saya sedang haid. Saat itu saya sedang menstruasi. Seberapakah pentingnya keterangan itu? Nah, kalau misalkan keterangan tadi itu tidak disebutkan Ibunda Aisyah, nah, apa konsekuensinya? Jadi pertanyaannya, kenapa Ibunda kita Aisyah merasa harus memberikan keterangan wa ana haidun saat itu saya sedang mengalami menstruasi? Jawabannya, karena orang yang tidak faham Islam dengan baik cenderung untuk menjauh, kurang memperhatikan istri yang sedang mengalami menstruasi. Ya monggo dinilai kita selama ini bagaimana. Nah, cenderungnya orang yang tidak faham Islam ketika mendengar kata-kata dari istrinya, "Mas, Pak, tadi pagi haid, tadi pagi datang bulan, hari ini saya mulai menstruasi." Keumumannya, saya mengatakan keumuman, orang yang tidak faham Islam itu Enggak tahu. Kok enggak tahu? Begitu enggak? Siapa namanya? Doni. Yang dulu berarti Doni yang dulu. Masih seperti Doni yang sekarang. Saya ingatnya Doninya itu. Kecenderungan orang yang tidak paham Islam begitu. Waduh. Sikapnya sudah langsung turun tuh kualitasnya. Ngajak ngomong malas. Itu Mas ya. Pengalaman loh. Ngajak ngomong malas sudah aduh. Itu tanpa itu sudah semacam setelan otomatis memang. Orang yang tidak paham Islam saya katakan yang paham Islam. Kalau jenengan semua kan paham Islam. Semua Anda ini paham Islam. Bayangkan. Seorang wanita yang sedang mengalami menstruasi itu sudah suaminya sudah aduh. Belum lagi kalau sudah pengen punya anak, aduh enggak jadi. Seakan-akan dia menyesali, menyalahkan, tidak terima dengan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla seperti itu. Aduh, enggak jadi. Itu sudah pulang sudah apa sudah kurang semangatnya pulang ke rumah itu. Aduh, ngapain juga pulang ke rumah. Keumpan orang gitu ya. Nah, tetapi lihat cerita dari Ibunda Aisyah. Ibunda kita Aisyah. Artinya semasa menstruasinya, hari-hari haidnya radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah ingin bercerita kepada kita, lihat Rasulullah, ayah kalian, suri tauladan kita semua. Begitu besarnya perhatian kepada kaum wanita. Nah, apalagi saat-saat mereka menstruasi. Sampai sedetail itu diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau yang seperti itu saja diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kan memilih tempat posisi bibir tadi kan bukan enggak mungkin tanpa perhatian kan ya? Mungkin asal ngambil terus nyari. Enggak, harus diperhatikan memang karena mungkin seluruh sisi gelas yang melingkar ini bagian atasnya permukaan atas itu kan melingkar sama-sama basahnya. Mengenai. Kalau cuma mengandalkan ya cari yang paling basah, enggak. Mau semua basah harus betul-betul diperhatikan. Insyaallah. Ya. Itu terjadi di hadapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Di dalam Islam kita diajarkan. Di dalam Islam kita diajarkan untuk lebih besar perhatian kita kepada kaum wanita, dalam hal ini istri. Nah, atau kepada putri kita ya. Putri kita kalau kita punya anak putri. Perhatian kita harus jauh lebih besar saat-saat mereka mengalami menstruasi dibandingkan saat-saat normalnya. Tapi sekarang kebalikannya enggak. Kebalikannya enggak. Nah, pas sudah 7 hari 8 hari, suaminya tanya, "Sudah sholatnya kapan, Dek?" "Sudah sholat belum?" "Maksudnya sudah suci belum?" Nah, kalau sudah sholat baru ditraktir, diajak makan, senang-senangkan. Kan gitu. Padahal mestinya justru pada saat kondisi piskis istri yang sedang labil itu tidak menentu, perhatian kita harus jauh lebih besar. Seorang wanita kalau sudah mengalami menstruasi itu kan, wah, rasa-rasanya serba gak enak. Rasa-rasanya serba gak enak. Semua serba salah. Apapun yang ada di hadapan dia, dia ada walaupun baik, jadi jelek. Rasa-rasanya pengen ngusir suaminya. Bahkan pengen ada seorang wanita yang kalau sudah menstruasi sudah mulai mukul-mukulin suaminya. Gigit-digigit, sampai robek. Macam-macam kondisi wanita yang mengalami haid. Nah, saat-saat seperti ini justru perhatian kita harusnya lebih besar. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebenarnya hal-hal remeh, ringan dan kecil bagi kita. Tapi coba tanyakan kepada kaum istri. Betapa tinggi nilai perhatian sekecil itu bagi mereka. Menurut mereka, nah, perhatian sekecil apapun itu sudah berbuah besar. Berbuah besar. Sehingga mereka kaum istri akan meningkatkan pelayanannya, khidmat dan servisnya kepada suami. Nah, pada hari-hari biasa, pada saat-saat normalnya. Karena apa? Pada saat mereka membutuhkan perhatian, kita berikan. Pada saat kaum istri ingin mendapatkan kasih sayang, kita penuhi. Nah, maka pada hari-hari normalnya insya Allah mereka memberikan pelayanan dan khidmat yang terbaik untuk kita semua. Nah ini tadi ikhwati fillah barakallahu fikum, hanya beberapa contoh kecil, hanya beberapa contoh kecil bahwa kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sukses itu kalau ingin dibentuk, dibina dan diraih, caranya hanya satu. Caranya hanya satu. Sebuah konsep yang sifatnya sempurna. Konsep yang sifatnya pasti. Sebuah konsep yang tidak hanya menitik beratkan pada kehidupan duniawi, tapi sampai ke akhirat nanti di dalam surga. Konsep itu adalah konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, kalau ingin hidupnya bahagia, tentram, yang sifatnya pasti ya, tidak relatif, tidak sementara, ya bacalah ruang-ruang kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu sudah diriwayatkan untuk kita semua oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hadis-hadis itu sudah terhimpun, terkumpul dalam bab-babnya di dalam berbagai kitab, berpencar-pencar, bahkan ada yang secara khusus menulis dan menyusunnya. Nah, kitab-kitab karya para ulama kita, alhamdulillah. Nah, tugas kita menggali, menggali, menggali, menggali. Tugas kita adalah mencari, mencari. Kemudian semaksimal mungkin mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebab harapannya ketika rumah tangga kita sukses, rumah tangga kita harmonis dan dinamis, itu sekali lagi menjadi sumber mata air ketenangan di tengah padang sahara konflik dan percekcokan rumah tangga yang terjadi. Nah, di tengah-tengah masyarakat muslimin, di tengah-tengah masyarakat muslimin. Maka insyaallah dengan mengharap dan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara satu persatu walaupun dalam garis-garis besarnya saja pada hari ini insyaallah. Nah, nanti mungkin dari jam 9 ya sampai menjelang zuhur, dilanjutkan pada asar, lanjutkan lagi pada maghrib, gitu. Padat jadwalnya. Kemudian pada isya mungkin pertanyaannya. Jadi ada beberapa pertanyaan kita fokuskan saja setelah sholat isya nanti. Jadi tidak setiap sesi ada pertanyaan, begitu Ustaz? Tidak setiap sesi ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu dikumpulkan, kumpulkan. Atau katakan bukan pertanyaan lah, diskusi nanti. Setelah sholat isya, mungkin ada studi kasus. Dan gitu. Jangan menceritakan, saya begini Ustaz, gak perlu. Tapi kalau ada masalah begini Ustaz. Nah, artinya memang oleh ulama kita dituntun dan dibimbing. Apa namanya, kesalahan dan kekurangan yang ada pada kita, pada keluarga kita, ditutupi serapat-rapatnya. Kalaupun kita menginginkan keterangan, buatlah dalam pertanyaan yang sifatnya umum. Kalau misalkan ada si A, Ustaz, ada si A menikah, istrinya begini-begini, apa yang harus dia lakukan? Jadi tidak perlu, walaupun mungkin kita sama paham, oh yang dimaksud dia, enggak. Tapi kan berbeda konteksnya. Kita sudah berusaha untuk menutupi aib keluarga. Panjenengan pun seperti itu. Kalau misalkan panjenengan memiliki komunikasi dengan seorang ustaz, bertanya tentang masalah apapun, usahakan untuk tidak mengatakan saya. Kalau itu kaitannya dengan aib ya, dengan cacat yang ada pada kita dan keluarga. Sampaikan dalam bentuk pertanyaan umum. Kalau misalkan ada si A begini, atau ada si B demikian, ada si C melakukan seperti ini, apa yang harus dia perbuat? Mohon nasihatnya. Begitu insya Allah etika dalam bertanya nanti ya, dalam diskusi nanti. Tidak perlu, wah saya gak pernah ya gitu Ustaz. Nah, tapi kalau misalkan si A tidak pernah mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam kajian hari ini, kemudian si A ini ingin memulainya malu, sungkan, atau berat hati, tipsnya bagaimana Ustaz untuk si A ini? Begitu bentuk diskusinya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi dapat pesan dari Ustaz Hasan, pagi ini hanya 1 jam saja. Ini sudah 1 jam ya? Pas atau kurang? Lebih 4. Oh. Bonus. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya pernah